nishafanyiwaga ushenzi. Nakumbuka nilijuta sana kupenda penda kusiko na thamani, ila hitaji la moyo la lazimisha kurudia thamani. Moyo ila bado hazichoshi, upendo sipendi.